Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwan fiddin, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Alhamdulillah, karena nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, kita bisa ngumpul dalam rangka untuk ngaji, di mana salah satu dari tanda alamat bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kita kebaikan, dengan orang itu seneng ngaji. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Mayyuridillahu bihi khaira yufaqqihu fiddin." Barang siapa yang Allah taala kehendaki untuk menjadi orang yang baik, maka Allah akan pahamkan ia urusan agamanya. Sehingga tanda kalau Allah itu menginginkan dari hamba itu kebaikan, maka dia senang ngaji. Maknanya ketika ada saudara kita, naudzubillah, kok sudah tidak senang ngaji, nah ini yang semestinya kita banyak-banyak berdoa. Bagaimana agar saudara kita tersebut menjadi seneng ngaji kembali, kita datangi, kita ziarahi. Barangkali ada perkara-perkara yang menjadikan ia sungkan untuk mendatangi majelis ilmu. Barangkali ada perkara-perkara yang butuh untuk dibantu memecahkannya. Jadi jangan langsung disikapi, jangan langsung dijauhi, akan tapi bagaimana? Kasihan saudara kita kalau sudah tidak senang dengan majelis ilmu. Dan juga perkara yang penting dalam seorang menuntut ilmu, yang pertama kali, karena menuntut ilmu itu ibadah, yang pertama kali harus diingat adalah diniatkan ikhlas dalam kita belajar mencari ridho Allah, mencari wajah Allah dengan kita belajar, dengan kita ngaji. Bukan dalam rangka untuk bangga-banggaan. Bukan dalam rangka untuk bisa eyel-eyelan. Akan tapi benar-benar kita ngaji mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula konsekuensi dari orang yang sudah ngaji untuk ia mengamalkan apa yang telah dikajinya, untuk ia meraktekan, mengaplikasikan apa yang telah dipelajari, apa yang telah dikaji dalam kehidupan sehari-hari, dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Praktekan yang telah dikaji dalam menjalani kehidupan bertetangga, bermasyarakat, bernegara, amalkan. Jangan seperti anak kecil, sama ustadznya diajari, dituliskan cara berbakti kepada kedua orang tua, satu ini dihafal. Tapi setelah sampai di rumah, le, kok tidak seperti yang di catatanmu, perbuatanmu. Disuruh bantu uminya ketika pagi, disuruh untuk apa murojaah, disuruh untuk ini dan itu. Jangan seperti itu. Tapi kita ngaji, kita belajar untuk kita amalkan. Karena memang yang dinamakan ilmu yang bermanfaat, ya ilmu yang diamalkan, ya ilmu yang dipraktekan. Demikian pula perkara yang penting yang semestinya dijalani oleh para penuntut ilmu. Hendaknya ia berakhlak dengan akhlak-akhlak talabul ilm. Apakah itu menjaga kehormatan dirinya? Apakah itu yang namanya sifat tawadu? Apakah itu yang namanya sifat syaja'ah? Dan sifat-sifat mulia yang lainnya. Ini yang semestinya seorang penuntut ilmu berakhlak dengannya. Karena para penuntut ilmu ini menjadi tolok ukur, menjadi ukuran. Kalau ngaji, kalau orang semangat ngaji itu potongannya seperti itu. Kalau orang yang seneng ngaji itu potongannya seperti itu. Maka semestinya di ketika kita tampakkan, kita tunjukkan sifat sebagaimana yang kita kaji. Sifat tawadu, sifat apa itu seneng ta'awun, sifat ramah, sifat seneng menyebarkan salam, sifat seneng ziarah, sifat seneng apa itu berbuat baik, maka tentunya orang juga akan seneng menjadi seorang penuntut ilmu. Dan juga terlebih-lebih lagi yang namanya sifat apa itu tawadu, di mana dikatakan oleh seorang penyair, al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali kasail harbun lil makanil ali. Yang namanya ilmu itu musuh bagi pemuda yang sombong, menganggap dirinya itu lebih. Bagikan air, banjir itu juga musuh tempat-tempat yang tinggi. Air itu ngalirnya ke tempat yang rendah. Di mana ada tempat rendah, di situ akan dilalui oleh air. Maka demikian pula para penuntut ilmu semestinya juga bersifat demikian. Kalau ia menginginkan untuk mendapatkan ilmu, bersifatlah dengan sifat ini. Memiliki sifat tawadu. Barakallahu fikum. Qala Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, al-mas'alatur rabi'atu at-taklid al-a'ma wa madaruhu, taklid buta dan madarat-madaratnya. Salah satu kelakuan orang jahiliyah adalah taklid buta. Bagaimana gambaran dari perkara ini? Orang-orang jahiliyah, mereka menyembah berhala. Di ketika ditanya, apa yang mendasari kalian menyembah berhala? Apa yang melandasi kalian menyembah patung-patung ini? Maka mereka tidak memiliki dalil sama sekali dari apa yang mereka lakukan, kecuali sebatas mengikuti apa yang telah dilakukan orang-orang sebelumnya, atau yang diistilahkan dengan taklid. Ini secara ringkas maknanya. Inna dinahum mabniun ala usulin a'dhamuha at-taqlid wa huwa qa'idah al-kubra li jami'il kuffar awwalihim wa akhirihim. Sesungguhnya agama mereka orang-orang jahiliyah dibangun di atas satu landasan yang paling besarnya adalah taklid. Dan ini adalah kaidah yang agung yang dimiliki oleh orang-orang kafir yang pertamanya sampai yang akhir dari mereka. Kama qala ta'ala wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafiha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala asarihim muqtadun. Demikianlah kami mengutus dari sebelum engkau fi qaryatin pada satu negeri min nadhirin tidak seorang pemberi peringatan pun illa qala mutrafiha kecuali orang-orang terpandangnya karena banyak hartanya karena tinggi pangkatnya pada mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummah sesungguhnya kami mendapati para bapak-bapak kami di atas agama di atas ajaran wa inna ala asarihim muqtadun dan kami mengikuti jejak-jejak mereka dan kami mengikuti tingkah laku mereka yaitu nenek moyang mereka atau yang diistilahkan dengan taklid buta. Kenapa? Karena mereka mengikuti yang tidak dilandasi padanya dasar atau dalil. Wa qala ta'ala wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana asy-syaitan yad'uuhum ila 'adzabis sa'ir. Apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Maka kemudian mereka pada menjawab. Bahkan kami mengikuti apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami. Sekalipun syaitan menyeru mereka menuju azab yang menyala-nyala. Sekalipun bapak-bapak mereka itu mengajak menuju azab yang menyala-nyala. Ini kondisi keadaan orang-orang jahiliyah yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Fa'atahum biqaulihi qul innama a'idukum biwahidatin antakumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah. Qul, katakan, hanya saja aku memberi wejangan kalian dengan satu perkara. Antakumu lillah, untuk kalian menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas, masna wa furada. Berdua-dua, atau bersendirian, summa tatafakkaru, kemudian kalian berpikir, ma bisahibikum min jinnah, tidaklah teman kalian ini, Muhammad ini, ada padanya penyakit gila. Tidak ada. Temanmu ini mengidap penyakit gila. Wa qawluhu ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilam ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan jangan kalian mengikuti pemimpin-pemimpin atau wali-wali yang sesat. Qalilam ma tadhakkarun, sedikit kalian itu mengingat, sedikit sekali kalian itu mengambil pelajaran. Ini perkara yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala, yang mendasari bahwa orang-orang jahiliyah mereka membangun agama mereka di atas taklid. Mereka tidak membangun agamanya dengan mengikuti para rasul, dengan mengikuti para nabi. Akan tetapi mereka memiliki dasar, landasan dalam membangun ajarannya, dalam membangun agamanya, apa yang diistilahkan dengan taklid. Mengikuti orang-orang sebelumnya sekalipun tidak mengerti dalilnya. Mengikuti orang-orang sebelumnya tidak peduli keabsahan tentang dalil yang dipakainya. Ini keadaan atau kondisi orang-orang jahiliyah, di mana di antara dalilnya Syekh menyebutkan di surat Az-Zukhruf ayat 23. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala asarihim muqtadun. Demikianlah, tidaklah kami mengutus dari sebelum engkau pada sebuah negeri seorang pemberi peringatan pun, kecuali di negeri tersebut orang-orang kayanya, orang-orang terpandangnya, orang-orang yang memiliki kedudukan pada mengatakan, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami sudah punya tuntunan, sudah punya ajaran, sudah punya apa itu contoh. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami mengikuti jejak-jejak mereka itu. Kami mengikuti tingkah laku nenek moyang kita. Sehingga di ketika datang para rasul yang menyeru mereka, sudah tidak dipakai lagi. Kenapa? Karena mereka sudah memiliki ajaran, karena mereka sudah memiliki tuntunan, karena mereka sudah memiliki adat kebiasaan. Ini kondisi orang-orang jahiliyah. Adapun orang-orang yang fuqara, orang-orang yang lemah, maka kebanyakan dari mereka itu memiliki sifat tawadhu, sehingga lebih mudah untuk menerima al-haq, sehingga lebih gampang untuk menerima kebenaran. Sebagaimana juga yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, di awalnya kebanyakannya adalah orang-orang lemah, adalah para fuqara. Ini yang mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang memiliki kedudukan, orang-orang terpandang, orang-orang kaya, maka berat bagi mereka untuk mengikuti ajaran para nabi ketika itu. Beralasan dengan kami sudah memiliki tuntunan. Kami sudah memiliki adat istiadat sebagaimana yang dibawa oleh nenek moyang kita. Atau kalau bahasa orang sekarang ya, nguri-uri kabudayan Jawi. Nguri-uri kabudayan Jawi. Ketika ditanya, Pak, lah kok pakai nyadranan? Ini nguri-uri kabudayan Jawi. Padahal kalau kita lihat, nyadranan itu bukan kebudayaan orang Jawa. Itu kebudayaan orang Hindu. Itu kebudayaan orang-orang Hindu. Demikian pula, kita pernah bertanya, sebelum seorang itu menggali kuburan, itu terlebih dulu dobong-obongi menyan. Kemudian kaumnya karena melihat kita malu, tahu kalau ini enggak ada dalilnya, malu. Begitu melihat kita, itu sudah malu. Wah, saya malu. Ada Pak Ustaz. Nanti enggak diloki. Nah, kemudian orang di sampingnya, wah, nek saya enggak apa-apa. Ini nguri-uri kabudayan Jawi katanya. Kemudian dia yang ngobongi menyan. Jadi, sama dengan ayat ini tadi. Inna wajadna aba'ana ala ummah. Sehingga kami mendapati nenek moyang kita sejak dulu sudah. Kalau mau ngubur jenazah, tanah yang mau digali itu dobong-obongi menyan terlebih dulu. Ini. Jadi, bahasanya saja yang berbeda. Tapi pada praktiknya sama. Demikian pula apa yang mereka istilahkan dengan apa itu selapanan bayi. Bayi kalau sudah 35 hari maka diadakan istilahnya selapanan. Yang sama sekali itu tidak ada dalilnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kullu ghulamin murtahinun bi'aqiqatihi tutbah yauma sabi'ihi wa tusammin. Adapun yang dituntunkan dalam Islam, tiap-tiap bayi yang lahir itu tergadikan dengan apa itu akikohnya, disembelih kan kambing di hari ketujuhnya, kemudian dikasih nama. Ketika ada ajaran ini, mereka enggak mau menerima. Kenapa? Karena kami sudah memiliki adat. Karena kami sudah memiliki kebudayaan. Karena kami sudah mengikuti leluhur kami. Nanti kalau bayi sudah umurnya 8, dibancai, di apa, tekeni dan macam-macamnya itu. Jadi sulit untuk menerima. Dan hal-hal semacam ini banyak sekali. Kenapa? Karena memang terlebih khusus di Jawa ini, sebelum Islam masuk, terlebih dulu ada yang namanya animisme, dinamisme, percaya bahwasanya roh itu bisa pindah ke pohon, sehingga banyak dari pohon-pohon di Jawa ini yang diagungkan, yang disajeni. Demikian pula bisa nempati di batu dan macam-macam. Sehingga ketika orang sekarang mengamalkan itu, ya dalilnya bukan Quran, ya dalilnya bukan hadis. Inna wajadna aba'ana. Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami ini sudah melakukan yang demikian ini. Adapun kamu baru anak, baru kemarin sore, mosok ngajari orang tua. Ini sudah dilakukan oleh nenek moyang kita zaman dulu. Kamu itu anak kemarin sore, kok ngajari wong tua? Seakan-akan demikian. Ini banyak sekali terjadi. Jadi mereka enggak peduli mana dasarnya, mana landasannya. Yang penting dulu bapak-bapak kita, nenek moyang kita menjalankannya. sehingga kita mengikutinya. Dan juga kita banyak-banyak berdoa, mendoakan penguasa kita agar apa itu mendapatkan hidayah dari masalah ini. Karena sekarang baru digalakkan. Digalakkan nguri-uri kabudayan Jawi. Apa yang namanya merti desa, apa yang namanya itu muludan, dan macam-macam. Itu sekarang baru digalakkan, sehingga bahkan dibiayai. Bahkan dibiayai. Apa itu yang namanya larungan, apa itu yang sekatenan, kemudian ketika di satu kampung memiliki apa itu ada tertentu dalam merti desa, itu bisa menurunkan dana. Mengajukan dana itu ada dana khusus untuk ini itu ada. Sehingga banyak-banyak berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar kita semua dijauhkan dari apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Karena itu yang kita mampu. Adapun di ketika kita mungkin diam berdoa untuk kebaikan mereka tidak, amar ma'ruf nahi mungkar juga tidak, maka ini yang sangat amat membahayakan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Hati-hati kalian. Takutlah kalian akan datangnya satu fitnah, azab yang tidak cuma menimpa orang-orang zalim saja. Maknanya ketika Allah mengazab satu kampung, satu negeri karena kejahatan, karena kesirikan yang mereka lakukan, semuanya kena. Orang tauhidnya, orang salihnya, semuanya kena. Sebagaimana hal ini pula yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, wallazi nafsi biyadihi la ta'muranna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw yusikanna ayab'atsa 'alaikum 'iqaban thumma tad'unahu fala yastajibu lakum. Hadis yang dihasan oleh Syekh Albani rahimahullah yang maknanya, kata Nabi SAW, demi yang jiwaku ada di tangannya, sungguh kamu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, atau Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada kalian azab, kemudian kalian berdoa memohon kepada Allah, dan Allah tidak mengabulkan doa kalian. Kenapa? Karena tidak dilakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga ketika seorang berdoa, Allah tidak kabulkan doanya. Maka yang bisa kita lakukan adalah jadi beramar ma'ruf nahi mungkar dengan hikmah sebagaimana yang dituntunkan oleh syariah, dan juga banyak-banyak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi petunjuk orang-orang yang Allah jadikan penguasa di negeri ini. Barakallahu fikum. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andikan penduduk satu negeri pada mau beriman, bertakwa, niscaya akan kami bukakan barokah yang muncul dari langit, barokah yang turun dari bumi. Akan tetapi mereka pada mendustakan ayat-ayat kami. Sehingga kami siksa mereka dikarenakan perbuatan-perbuatan mereka. Ini yang semestinya menjadi perhatian masing-masing kita. Untuk apa itu beramar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana yang dituntunkan. Karena banyak sekali perkara-perkara di sekeliling kita yang itu bisa mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbagai macam kesirikan, berbagai macam apa itu kejahatan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala juga sebutkan dalam Al-Quran. Kul siru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mujrimin. Berjalanlah di muka bumi, maka kemudian lihatlah bagaimana akibat dikarenakan orang-orang pada melakukan kejahatan. Dalam ayat yang lain, kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana akhir akibat dari orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Kalau kita lihat sejarah, bagaimana umat-umat sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah hancurkan mereka, dikenakan dikarenakan mereka pada mendustakan ayat-ayat Allah, dikarenakan kejahatan yang mereka lakukan. Kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, kaumnya Nabi Musa, kaum Qarun, dan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Dikarenakan orang-orang itu pada mendustakan dan melakukan kejahatan akan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian mungkin yang terakhir, ahli sunnah wal jamaah mungkin dalam mensikapi perkara-perkara yang terjadi, misalnya terjadinya pemboman di Jakarta sana, maka sikap kita sebagai ahli sunnah wal jamaah ya mengikuti Al-Quran. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak punya ilmunya. Jangan engkau bicara sesuatu yang engkau tidak ngerti permasalahannya, yang engkau tidak tahu ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak usah komentar. Kalau memang tidak ngerti, wah saya habis baca surat kabar ini. Kata Syekh Mukbil rahimahullah, akdzabun nas as-sahafi. Manusia yang paling pendusta itu adalah wartawan. Sehingga jangan sampai khabar yang datang dari mereka itu kita percayai. Yang namanya wartawan, urusannya dunia. Bagaimana dia bisa mendapatkan uang sebanyak-banyaknya sehingga bikin kabar sekembar mungkin. Tergantung opini mau dibawa kemana. Sehingga kebaikan dan kebaikan bagi orang yang diam ketika tidak tahu permasalahannya, jangan ikut komentar, jangan ikut ngomong, itu selamat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.